Seharusnya kau berada di sisiku, mengusir sepi yang menyelimutiku. Di satu malam janjimu, tak sabar ku menunggu. Walau kesal hatiku, but it's okay. Ku coba memberikan toleransiku, bikin resah buyan. Kau merasa aku bukan manusia yang akan luput dari rasa amarah. Ku akui kau memang manis, tapi kau iblis. Kau pikir kaulah segalanya. Cuti maklumi kuakui. Kau memang manis, tapi kau iblis. Kau pikir kaulah segalanya. Cuti maklumi, ya juga cuti takuti. Walau mempesona, membutakan mata, tapi bisa ku balas kau lebih. Kau lah.